Qala al-muallif rahimahullahu taala dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala menyebutkan adanya perselisihan dalam masalah ini, boleh atau tidaknya. Farawa an Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala annahu kana yakrahu an yata'awwal al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah bahwasannya beliau, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau tidak menyukai atau membenci, ya. Beliau membenci namun takwil ayat Al-Qur'an, ya, untuk sesuatu dalam urusan dunia. Mentakwil ayat atau lafadz Al-Quran, ya, untuk sesuatu dalam urusan dunia. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah. Dan diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya beliau pernah membaca dalam salat maghrib, ya, sewaktu di Makkah. Beliau membaca wattini wazzaitun waturi sinin, ya, dalam salat maghrib membaca surah At-Tin. Summa rafa'a sautahu, kemudian sampai ayat yang berikutnya, ya, setelah wattini wazzaitun waturi sinin, kemudian beliau mengangkat suaranya wa qala wa hadzal baladil amin, dengan suara yang lebih keras daripada suara sebelumnya. Namun wallahu alam kesahihan sanadnya. Karena dalam kitab-kitab musnad yang menyebutkan riwayat dengan sanad, ya, tidak didapati riwayat ini. Hanya saja riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sehingga wallahu alam derajat kesahihan sanadnya. Adapun riwayat yang pertama tadi sahih. Ibrahim An-Nakhai membenci mentakwil ayat Al-Qur'an, naam, dengan sesuatu atau untuk sesuatu dari perkara dunia atau tujuan dunia. Ia berbincang, berbicara, ya, dengan lafadz-lafadz Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa an Hukaim bidommil ha, dari Hukaim dengan didomahkan huruf ha. An Hukaim ibn Sa'ad, dari Hukaim bin Sa'ad, anna rajulan minal muhakkimati, bahwasannya ada seorang pria dari al-muhakkimah, ata aliyan, dia mendatangi sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa fi sholati subhi, sedangkan Ali ketika itu masih dalam sholat subuh. Faqal, dan pria tadi yang baru datang mendatangi Ali, dia mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, membaca ayat dia, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu, akan gugur seluruh amalanmu, tidak bermanfaat, tidak berguna lagi jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tadi membaca ayat ini dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau menyekutukan Allah maka niscaya semua amalanmu akan gugur. Fa'ajabahu Aliyun radhiyallahu anhu wa huwa fis shalah. Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang mendengar orang mengucapkan ucapan ini atau membaca ayat ini, Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, wa huwa fis shalah, sedangkan beliau sedang sholat. Beliau membaca ayat yang ke-60 dari surah Ar-Rum, yaitu fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Beliau menjawabnya dengan ayat ini, fasbir, sabarlah engkau, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu haq, benar adanya dan pasti akan Allah tepati. Wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun, maka janganlah orang-orang yang tidak beriman menggelisahkan engkau, menjadikan engkau gelisah, jangan. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Um. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami, kata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa idha sta'dhana insanun alal musalli, apabila seseorang meminta izin kepada orang yang sedang sholat, minta izin masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam ruangan, namun yang di dalam rumah sedang sholat. Faqala al-musalli, maka orang yang sedang sholat ini, dia menjawab, karena sedang sholat maka dia menjawab dengan ayat Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Artinya dia ini ingin mempersilahkan, silakan masuk gitu. Tapi dia dengan membaca apa? Ayat. Unkhuluha bisalamin aminin. ya, masuklah kalian dengan selamat dan rasa aman. Ini ayat dalam surah Al-Hijr ayat 46. Apakah sah sholat orang yang seperti ini? Fa'in aradat tilawah, kalau dia memaksudkan bacaan ayat tadi adalah tilawah, membaca Al-Quran, ya. Awit tilawah tawal i'lam, atau dia memaksudkan ucapan tersebut adalah tilawah dan i'lam. Tilawah sekaligus pemberitahuan. Pemberitahuan telah mengizinkan masuk. Gitu. Kalau dia niatnya seperti ini, atau maksudnya seperti ini, lam tabtul sholatuh. Sholatnya tidak batal. Nah, karena ayat yang dibaca, sholatnya tidak batal. Dan dia berniat atau bermaksud tilawah, atau tilawah sekaligus pemberitahuan, maka tidak batal sholatnya. Wa in aradal i'lam, namun jika dia hanya sekedar bermaksud i'lam, memberitahu bahwasannya, yang meminta izin tersebut diizinkan masuk. Ya. Dia hanya bermaksud i'lam, pemberitahuan. Walam yahduruhu niyatun. Dan tidak ada niat untuk tilawah. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jika ada orang minta izin masuk, tiba-tiba dia tadinya sedang membaca ayat lain, berubah menjadi ayat yang lain. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, padahal dia sedang sholat. Jika dia sekedar na'am, atau ucapan tersebut adalah bermaksud i'lam, pemberitahuan, ya, mengizinkan dia masuk, ya, dan tidak berniat tilawah, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Taib. Maka hendaklah seseorang menjauh dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, membaca ayat, ya, tetapi maksudnya adalah obrolan, ucapan. Nah, khawatir masuk dalam apa? Istighfaf bil Quran, ya, merendahkan ataupun istihza, ya, atau mengolok-olok, ya, Al-Quran. Khawatir masuk dalam pembahasan ini, ya. Di sana ada faedah dalam masalah ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, qala ahlul ilmi, berkata para ahlul ilmi, yahrumu ja'lul qur'ani badalan minal kalam, diharamkan menjadikan Al-Quran sebagai ganti dari kalam, sebagai ganti dari ucapan, obrolan, ya, pembicaraan. Nah, haram hukumnya, ya, karena khawatir masuk dalam apa? Bab istighfaf bil Quran, merendahkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Wa ana ra'aitu zaman at-thalab qissatan fi jawahiril adab, dan aku ingat pada masa-masa menuntut ilmu, ya, masa-masa nyantri. Aku ingat satu kisah dalam kitab Jawahirul Adab, yaitu kisah animro'atin la tatakallamu illa bil Qur'an. Kisah seseorang wanita yang tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Ingat kisah ini? Pernah tersebar di WA, di Telegram. Seorang wanita tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Disebutkan dalam kitab Jawahirul Adab. Fata'ajjaban nas, dan manusia pun, wa ta'ajjaban nasul ladzina yukhatibunaha, manusia yang berbicara dengan wanita tadi kagum. Jadi setiap bertanya kepada wanita tadi menjawab sesuatu yang pas dengan ayat Al-Quran. Jadi wanita ini katanya tidak berbicara kecuali dengan ayat. Wa qalu laha, dan mereka berkata tentang wanita tadi, arba'una sanah lam tatakallam illa bil Qur'an, selama 40 tahun wanita ini tidak berbicara kecuali dengan Al-Qur'an. Makhafata an tazilla fayaghdab 'alaiha ar-Rahman, karena khawatir tergelincir, khawatir mengucapkan ucapan yang keliru. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, sehingga dia tidak berucap kecuali ayat Al-Qur'an. Setiap ditanya jawabannya ayat Al-Qur'an. Ditanya jawabannya ayat Al-Qur'an. Ngobrol dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian Syekh menyebutkan, naqul, kami katakan, kata Syekh, hiya zallatil an, dia telah tersesat, dia telah menyimpang sekarang. Artinya perbuatan seperti ini enggak benar. Fal Qur'an la yuj'al badalan minal kalam, karena Al-Qur'an tidak boleh dijadikan sebagai ganti dari perbincangan, ucapan. Membaca ayat Al-Quran itu amalan, sedangkan perbincangan itu suatu yang lain, obrolan. Al-Quran la yuj'al badala min al-kalam, Al-Quran tidak boleh dijadikan ganti dari al-kalam, ucapan, obrolan. Lakin la ba'sa an yastashhada, istashhada yastashhidu, an yastashhidal insanu bil ayati ala qadiyatin waqa'at. Akan tetapi tidak mengapa kalau seseorang beristishhad, berdalil, dengan satu ayat pada suatu kejadian yang terjadi. Silakan kalau berdalil atau beristishhad mencari ayat sebagai syahid, sebagai dalil, hujah, tidak mengapa. Ketika ada terjadi sesuatu, kemudian dia mengucapkan atau membaca ayat. Karena berdalil dengan ayat atas suatu kejadian. Kama yudhkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yakhtubu, bahwasanya beliau pernah berkhutbah. Fakharajal Hasan wal Husain, tiba-tiba Hasan dan Husain cucu beliau keluar. Keluar mendekat ke masjid, mendekat kepada beliau. Namanya cucu, anak kecil. Lihat kakeknya sedang khutbah, datang menghampiri. Baik. Kemudian fanazala fa'akhadhahuma. Rasulullah SAW sedang khutbah ini, enggak sabar melihat dua cucunya yang mungkin lucu. Beliau turun, langsung menghampiri dan menggendongnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, sadaqallah, Maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah yang telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya aku melihat dua anak ini dan aku tidak sabar, maka aku pun menggendongnya. Nah, maka istisyad yang seperti ini berdalil atau beristisyad dengan ayat atas suatu kejadian tidak mengapa. Ayat yang cocok dengan kejadian tersebut. Nah, atau misalkan dia melihat bencana di sana sini, ya. Nah, tiba-tiba terjadi banjir bandang, terjadi ini dan itu, ya. Nah, kemudian dia mengatakan doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah-ulah tangan manusia. Dia beristisyad atau berdalil. Yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau mengganti ucapan dengan ayat, atau ayat dijadikan sebagai ucapan, sebagai bahan ucapan atau obrolan, dia tidak berbicara kecuali dengan ayat, misalkan kayak perempuan tadi. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, khawatir masuk ke dalam istighfaf bil Quran, merendahkan ayat-ayat Al Quran. Nah, misalkan kayak tadi, dia pengen mengatakan kepada orang sabar kamu, tapi dia membaca ayat fasbir inna wa'adallahi haq misalkan. Taib. Atau dengan ayat-ayat yang lain. Padahal sebenarnya cukup dia mengatakan sabar ya akhi misalkan, tidak mengganti atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai tadi obrolan atau ucapan. Baik, selesai dari pasal tentang membaca Al-Quran namun memaksudkan dengannya ucapan. Pasal yang ke-28 dari bab yang ke-6. Baik, kita lanjut pada pasal berikutnya. Faslun, pasal. Pasal yang ke-29. Idza kana yaqra'u mashyan fa marra 'ala qaumin yustahabbu an yaqta' al-qira'ah wa yusallima 'alaihim thumma yarji'a ila al-qira'ah. Walau a'adat ta'awudha kana hasanan. Kata beliau, idza kana yaqra'u mashyan, apabila seseorang membaca Al-Quran sambil berjalan. Famarra 'ala qaumin, Kemudian dia melewati suatu kaum, ya, melewati orang. Yustahabba an yaqta'al qira'ah, disunnahkan bagi dia untuk memutus bacaannya dulu. Berhenti dulu dari bacaan Al-Qur'annya, wa yusallima 'alaihim, kemudian mengucapkan salam kepada kaum atau manusia yang dia lewati. Tsumma yarji'a ilal qira'ah, kemudian setelah salam, ya, dia kembali membaca Al-Qur'an. Walau a'ada ta'awud kana hasanan, jika dia mengulangi ta'awudnya maka itu lebih bagus, ya, lebih afdol. Nah, lebih baik, ya, jika dia mengulangi ta'awudnya. Dia berhenti dari bacaan Al-Quran kemudian salam kepada manusia yang dia lewati. Setelah itu dia mengulang lagi ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca ayat selanjutnya atau melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Baik. Dikatakan di sini yustahab, disunnahkan. Ya, disunnahkan dia memutus bacaannya kemudian salam dulu. Apa dalil sunnahnya? Dalil sunnahnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Naam. Tentang hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Di antaranya apa? Idza lakitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengannya, bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan ifsyaus salam, ya, adalah sunnah. Ifsyaus salam, menyebarkan salam, ya, adalah amalan yang sunnah. Nah, afsyus salama bainakum, beliau memerintahkan afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran sambil berjalan kemudian melewati manusia, maka dia berhenti dari bacaan Al-Qurannya, salam dulu. Setelah salam baru dia melanjutkan bacaannya lagi. Jika dia membaca ta'awud lagi maka ini lebih baik, kemudian melanjutkan bacaan Al-Qur'an. Ada juga yang menyebutkan jika dia memutus bacaan Al-Qur'annya atau berhenti dari bacaan Al-Qur'annya karena sebab uzur. Karena sebab uzur, dan dia bertekad ingin melanjutkan bacaannya. Karena sebab uzur terhenti tapi ingin melanjutkan bacaannya. Maka kalau seperti ini, na'am, cukup ta'awud yang pertama tadi. Artinya tidak perlu ta'awud lagi. Berarti ya semisal dengan yang seperti ini. Ya. Semisal yang seperti ini. Berhenti, kemudian salam, ya. Kemudian dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Tidak perlu ta'awud lagi. Namun kalau dia ta'awud lagi, maka na'am, tidak mengapa. Tapi kalau seseorang memutus atau berhenti dari bacaan Al-Qur'annya dan berniat untuk berhenti, ya, nggak ingin melanjutkan lagi, ya, maka kalau ternyata na'am dia nanti melanjutkan lagi, ya, maka hendaklah dia apa? Mengulangi isti'adzahnya atau mengulangi ta'awudnya, karena tadi dia sudah berniat untuk berhenti dan berniat tidak mengulangi lagi, tidak melanjutkan bacaannya, ya, maka dia mengulangi isti'adzahnya. Dan isti'adzah dalam membaca Al-Qur'an hukumnya wajib. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan. minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang lain. Walau kana yaqra'u jalisan famarra 'alaihi ghairuh. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an sambil duduk, kemudian ada orang lain yang lewat. Faqad qala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi. Maka al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi beliau telah berkata, al-aula tarkus salam alal qari. Yang lebih utama adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Listighalihi bitilawah. Karena orang yang sedang baca Al-Qur'an sedang sibuk dengan tilawah. Dengan baca Al-Qur'an. Qala, beliau juga berkata, fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah. Apabila ada seseorang yang salam kepadanya, salam ya, kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an, kafahu raddu bil isyarah, maka cukup bagi yang membaca Al-Qur'an dia membalas salamnya dengan isyarat. Ini menurut suatu pendapat. Nah, nanti Al-Imam Nawawi akan membawakan pendapat yang lain, bahwasanya yang wajib adalah penjawabnya berdasarkan keumuman dalil. Namun Abu al-Hasan al-Wahidi berpendapat jika dia sedang baca Al-Quran kemudian ada yang salam kepadanya, cukup menjawabnya dengan isyarat. Nah, walaupun yang lebih utama tadi apa? Seseorang hendaknya tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Quran. Qala, beliau juga berkata, fa in arada radda bil lafdi raddahu thumma istanafa al isti'adzah wa awada tilawah. Apabila dia ingin membalas salam tersebut dengan lafaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka raddahu, maka silakan dia membalasnya. Berhenti dulu dari qiraahnya dan membalas salam. Tsumma istanafa al isti'adzah, kemudian na'am mengulangi isti'adzahnya. Ketika ingin melanjutkan tilawah Al-Qur'annya. Wa awada tilawah, dan dia mengulangi na'am tilawahnya setelah isti'adzah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa hadzal ladzi qalahu dha'if. Kata beliau, ini yang dikatakan oleh Abu al-Hasan al-Wahidi pendapat yang lemah. Yaitu pendapat cukup menjawab dengan isyarat. Nah, ini beliau katakan pendapat yang lemah. Wa dhahir wujubur radd bil lafdz. Karena yang zahir adalah wajib membalas salam dengan lafadz. Nah, sehingga orang yang sedang membaca Al-Qur'an, nah, kemudian ada orang yang salam kepadanya, maka dia tetap wajib ya, untuk menjawabnya dengan lafad. Walaupun sebenarnya yang lebih utama bagi orang tadi adalah tidak salam, nah, kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, karena orang sedang membaca Al-Quran sedang sibuk dengan bacaan. Baik. Masih panjang ya pembahasannya. Nah, ada beberapa pembahasan dan masalah dalam pasal ini. Nah.